sampai ku gila. Setengah mati, bahkan bisa-bisa sampai ku mati. Bapaknya, ibunya tak pernah setuju, dia yang buat kamu tak goyah cinta.